بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah 149 sampai 150. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta," di manapun engkau keluar, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Karena itu sesungguhnya adalah al-haq yang datangnya dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Dan dimanapun kalian keluar atau engkau keluar, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai thuma kuntum, dimanapun kalian berada, maka fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah masjid, yaitu ke arah Ka'bah. Li'alla yakun linnas alaikum hujjatun, sehingga tidak bisa manusia berhujjah, ya, ketika engkau tidak menghadap ke arahnya. Illa ladzina zalamu, kecuali mereka yang zalim, ya. Artinya berhujjah bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak menghadap kepada arah kiblat yang memang diperintahkan, ya. Kecuali mereka yang zalim, fala takhshawhum, dan maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan aku menyempurnakan nikmatku atas kalian. Wala'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Maka dalam dua ayat ini terdapat beberapa ta'kid dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah lalu tentang perintah untuk menghadap ke arah kiblat. Kiblat yaitu Ka'bah, yang sebelumnya Rasulullah SAW di Madinah berkiblat ke arah Baitul Maqdis. Maka di dalam ayat ini dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang fawaid daripada ta'kid tersebut, ya. Di antaranya faedahnya sehingga manusia lebih kokoh, ya. Karena pada saat itu terdapat keributan ketika Allah memerintahkan untuk membalikkan kiblat ke arah Ka'bah, ya, ramai manusia pada saat itu. Maka Allah pertegas kembali pada ayat ini, pada dua ayat ini. Dan pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya secara khusus, kemudian kepada keumuman kaum muslimin setelahnya. Pada firman Allah, fawallu wujuhakum syatra. Ya. Maka hadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Walaupun sebetulnya cukup, ya. Ketika Allah menyatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ketika itu diperintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kifayah, cukup umatnya taba' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun untuk mempertegas, ya, Allah tambahkan lagi kepada keumuman manusia. Ini menunjukkan karena memang betul-betul rincuh pada saat itu ketika Allah memerintahkan untuk memindah arah kiblat, ya, baik dari kalangan ahlul kitab, begitu juga kaum musyrikin, mereka semua rincuh pada saat itu, ramai ketika kaum muslimin berpindah arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Ala kulli hal, qala ay wa min haitsu kharajta, ya, dimanapun engkau keluar, qala fi asfarika wa ghairiha wa hadza lil umum. Maka pada potongan ayat ini perintah dimanapun engkau keluar wahai Muhammad, baik itu pada safarmu, yaitu perjalanan jauhmu, atau ketika engkau berada di tempatmu, ya, safar ataupun mukim, ya, maka hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Maka di sini terdapat perintah untuk kita sholat menghadap ke arah masjid al-haram. Itu ketika kita berada di luar masjid, ya. Ketika kita berada di luar masjid, maka kita diperintahkan menghadap ke arah masjidil haram bagi ahli Mekah dan sekitarnya. Adapun ketika mereka berada di tempat yang jauh, maka cukup untuk menghadap ke arah saja, ke arah Mekah, ya, ke arah Mekah yang di sana terdapat apa, Ka'bah al-Musharrafah. Nah, ini terdapat pada ayat ini sebetulnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, yaitu ke arah masjid al-haram atau ke arah Mekah. Ya. Qala wa innahu lal haqqu min rabbika. Qala fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay jihatahu. Ya, maknanya ayat ini, yaitu ketika Allah menyatakan hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, yaitu ke arah, ya, ke arah masjid al-haram. Ala kulli hal, ya, telah lalu pembahasan tentang istiqbal al-qiblah secara umum, ya, fawaid fikriya terkait dengan menghadap ke arah kiblat dalam sholat, ya. Maka tidak tertutupi bagi kita menghadap ke arah kiblat adalah merupakan syarat sahnya sholat, ya. Tidak sah sholat seseorang kecuali menghadap ke arah kiblat. Ya, ayat-ayat yang sudah kita baca ini adalah sebaik-baik dalil untuk kita jadikan pegangan dan pedoman. Kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Begitu juga diperkuat di dalam hadis Abu Hurairah, seseorang yang telah salah dalam sholatnya. Rasulullah memerintahkan, sholatlah engkau, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Terus orang tersebut diingatkan oleh Rasulullah SAW, sholatlah engkau karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya. Maka orang tersebut pun minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibimbing. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qumta ila shalah," jika engkau akan menegakkan salat, maka fa asbighil wudu. Ya, sempurnakan wudu, tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ya, dimaksud kiblat adalah Ka'bah, ya, Masjid Al-Haram. Nah, oleh karenanya, ya, para a'immah, di antara mereka Al-Imam Ibnu Hazm, ya, begitu juga Al-Imam Ibnu Abdul Barr dan yang lainnya, mereka menukilkan ijma' atas wajibnya seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat di dalam sholatnya. Ya, begitu juga Al-Imam Nawawi menukilkan demikian ijma' umat, ijma' para ulama tentang perkara tersebut. Ya. Setahu ana belum ada yang menyatakan tidak perlu menghadap ke arah kiblat dalam sholat, kecuali mereka mungkin yang sakit, ya, yang punya penyakit dalam hatinya, punya penyakit kekufuran, punya penyakit kesesatan mungkin, ya. Maka wajib menghadap ke arah Ka'bah. Ya, mereka yang berada di Masjidil Haram, Ka'bah yang dia hadapi, ya, dimanapun arahnya, baik dari timur, barat, selatan, seluruhnya menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karenanya ketika kita menyaksikan bagaimana kaum muslimin sholat di Masjidil Haram, mereka mengitari Ka'bah dalam sholatnya. Karena demikianlah perintahnya, untuk kita menghadap ke arah Ka'bah dengan ijma'nya para ulama. Adapun seseorang yang berada di luar Mekah, baik di Madinah atau di sekitaran Saudi Arabia atau di Yaman, Jazirah Arab secara umum, atau bahkan mungkin di negeri kita di Indonesia ini, ya, hitungannya mereka yang berada di luar masjid, ya, di luar Mekah, maka mereka menghadap ke arah jihah, ya, cukup dia mengarahkan saja ke arah Mekah, ke arah Ka'bah, sebagaimana pada ayat ini, ya, Allah menyatakan apa, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yaitu jihadnya, arahnya. Adapun insiraf al-qalil, ya, berpaling sedikit, karena jauh mustahil bisa tepat, ya. Ketika kita berada di tempat yang jauh kemudian mengharap kita bisa tepat, ya, mustahil. Maka yang demikian ini kebanyakan para a'immah membolehkan sedikit melenceng daripada arah Masjidil Haram. Itu kebanyakan a'immah, baik itu Abu Hanifah, baik itu Imam Ahmad, baik itu Imam Malik, ya. Namun Al-Imam Syafi'i lebih tegas daripada yang lain, ya. Pendapat jumhur memperbolehkan, ya, sedikit melenceng dari arah Ka'bah, tidak harus pas, ya, karena mustahil. Tidak mungkin seseorang yang berada di tempat yang jauh kemudian bisa dia tepat sasaran. Ketika mungkin labas, ya. Namun ketika kesulitan, maka ya demikian para imam memberikan rukhsah. Kenapa? Karena yang pertama, ya, insiraf yang sifatnya ringan, yaitu berpaling yang sifatnya ringan, ini tidak akan merubah arah Ka'bah, ya. Ketika kita di sini arah Ka'bahnya, ya, di arah barat sana, ya, ke arah barat, ya. Melenceng ke kanan, ke kiri, ya, tetap arahnya ke arah barat, ya. Maka tidak akan merubah. Kemudian yang kedua, perkara tersebut sifatnya ijtihadiyah, ya. Kenapa demikian? Ya, seorang ijtihad, mana arah barat, timur, ya. Mereka berijtihad. Menurut ilmu yang dipelajari, oh, baratnya sana. Berarti ke arah ke arah Mekah, ke arah barat, ya. Maka ini perkaranya ijtihad, masing-masing satu dengan yang lainnya tidak sama, ya. Kepalanya satu orang dengan orang yang lain berbeda. Perkaranya antara ajr dan ajrai, antara satu pahala dan dua pahala, ya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man ijtahada, ya, barang siapa yang berijtihad, fa akhta, kemudian dia salah, falahu ajrun wahid, maka baginya satu pahala. Wa man asab, dan barang siapa yang tepat, maka baginya dua pahala. Ya, dengan syarat dia adalah orang yang mumpuni di bidangnya ketika dia berijtihad, mengetahui tentang arah, ya, bagaimana membedakan timur dan barat, karena ini perkara yang sulit. Ya, tidak semua orang mampu dan bisa. Dahulu bangsa Arab menggunakan bintang untuk mengetahui arah-arah tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk, arahnya timur ketika mereka mau pergi ke Syam, oh arahnya sana. Dengan apa? Dengan bintang-bintang. Ada ilmunya, wallahu alam. Kita sendiri belum pernah tahu ilmunya seperti apa. Ya. Kemudian ya, karena luasnya kiblat, ya. Karena luasnya kiblat dari sisi luasnya bumi ini, ya, antara timur dan barat. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Yaitu kiblat itu antara timur dan barat, ya. Maka di sana ada kiblat, ya. Di situ ada kiblat, ala kulli hal. Begitu juga, ya, di antara perkara yang mengokohkan bahwasannya labas, ya, insiraf, berpaling sedikit daripada arah Ka'bah, ya, arah Masjidil Haram, karena agama ini tentunya memberikan maaf, ya, terhadap perkara yang yasir, perkara yang ringan, ya. Jadi bukan perkara yang besar yang kemudian sampai karena sebabnya gontok-gontokan, karena sebabnya tidak mau sholat di sebuah masjid, karena sebagian orang ada yang ghulu, ada yang berlebih-lebihan, ya. Kadang sering kita lihat di beberapa masjid itu arahnya mencong-mencong, ya. Arahnya mencong-mencong karena diketahui setelahnya, katanya ini setelah dia apa, diperbaharui lagi, ternyata arahnya tidak tepat, ya. Arahnya tidak tepat, akhirnya mencong sedikit ke kanan atau mencong sedikit ke kiri, ya. Ala kulli hal, ya. Maka perkaranya ringan, ya, tidak perlu hal-hal yang seperti ini dianggap besar, ya. Ini sekelumit tentang apa, tentang istiqbal al-qiblah, menghadap ke arah kiblah. Qala thumma khatabal ummah umuman, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat ini secara umum. Faqala wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dimanapun kalian berada maka hadapkan wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu jihad Al-Ka'bah atau jihad Masjid Al-Haram. Dimanapun mereka berada, timur ya seujung-ujungnya, barat ya seujung-ujungnya, selatan ya seujung-ujungnya, semuanya menghadap ke arah Masjid Al-Haram, menghadap ke arah Mekah ketika mereka berada nan jauh di sana. Waqala wa innahu lal haqqu min rabbika, kemudian Allah pertegas lagi bahwasanya itu adalah hak yang datangnya dari Rabbmu. Artinya perkara tersebut murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada turut campur daripada makhluk pun, ya. Hatta Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla itu adalah al-haq yang wajib untuk kita ikuti. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Qala akkadahu bi'in wal-lam, maka dalam potongan ini Allah Azza wa Jal mempertegas, ya, dengan dua perkara. Dipertegas dengan in, ya, dengan inna untuk mempertegas, memperkuat. Begitu juga lam, wa innahu lalhaq, ini adalah sebuah kebenaran. Jadi ada dua penguat pada potongan ini. Sehingga apa? Li'alla yaqa' li ahadin fihi adna syubhatin wa li'alla yadhunnu annahu ala sabili at-tashahi lal imtithal. Sehingga kata beliau, tidak seorang pun menyangka atau tidak seorang pun terpetik di benaknya sebuah syubhat. Ya. Oleh karenanya diperkuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan, tidak ada celah untuk masuk dalam diri seseorang sebuah syubhat. Oh, ini begini. Oh, ini begitu. Akhirnya muncul takwil-takwil yang tidak benar. Ya, maka ini dinafikan ya dengan penguat-penguat tersebut. Begitu juga sehingga manusia tidak menyangka bahwasanya perintah untuk seseorang menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah ini ala sabili tasyahi, hanya sekedar keinginan saja, lal imtithal, bukan untuk diterapkan. Sehingga dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lal haq, ini adalah kebenaran yang datangnya dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallah bighafilin amma ta'malun. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai atas apa yang kalian kerjakan, atas apa yang kalian perbuat. Artinya tidak mungkin ketika Allah menyatakan demikian kemudian dipertegas lagi, itu hanya sekedar tasyahi saja, itu hanya sekedar keinginan saja, harapan saja untuk dirubah kiblat ke arah Ka'bah. Mustahil ya, Allah tidak akan pernah lalai. Qala bal huwa muttali'un 'alaykum fi jami' ahwalikum fata'addabu ma'ahu wa raqibuhu bimtithali awamirihi wajtinab nawahi. Maka kata beliau rahimahullah, Allah tidak pernah lalai, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dalam setiap keadaan kalian. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang Allah tidak tahu. La yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama', hatta waraqah, hatta sebuah daun yang jatuh Allah tahu. Makhluk sekecil apapun ya, makhluk mikroba yang disebut dengan corona misalnya, Allah tahu ya. Sekecil apapun yang namanya makhluk, Allah tahu. Benda sekecil apapun di sana, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan ada ilmunya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, Allah memperhatikan kalian dalam setiap keadaan kalian, dimanapun Anda berada, bersembunyi sedetil-detilnya, pasti Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Maka kata beliau, fata'addabu ma'ah, hendaklah kalian menjadi orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab ini bukan hanya kepada manusia, beradab juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab kita kepada Allah, kita tidak menyekutukan Allah. Di antara adab kita kepada Allah, kita melakukan perintah-perintah Allah. Di antara adab kita kepada Allah, kita tidak menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraqibuhu, dan jadilah kalian orang yang merasa dimuraqabah, merasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kata beliau, bimtithal awamirihi, dengan menerapkan perintah-perintahnya, wajtinab nawahi, dan meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah konsekuensi syahadat kita. Ya, ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya kepada Allah, menerapkan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna a'malakum ghair maghful 'anha. Maka sesungguhnya amalan-amalan kalian ini Allah tidak lalai. Wa ma Allah bighafilin 'amma ta'malun, kata Allah. Allah tidak pernah lalai atas apa yang kalian kerjakan. Bal mujazuna 'alaiha. Bahkan apa yang kalian lakukan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atammal jazaa, dengan balasan yang paling sempurna. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Jika itu baik, maka balasannya pun baik. Jika itu jelek, maka balasannya pun juga jelek. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun daripada makhluknya. Maka la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semua akan dihitung oleh Allah. Dosa besar maupun dosa kecil yang dilakukan oleh manusia, di sana Allah akan hitung dan Allah akan tampakkan di hadapan kita semua kelak yaumul qiyamah, ya. Barang siapa yang ringan hisabnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, maka setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala huna li alla yakuna lin nasi alaikum hujjatun. Yaitu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sehingga tidak ada hujjah lagi bagi manusia. Ya, hujjah atas apa? Ya. Hujjah atas apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Tidak ada cela bagi manusia untuk mencerca, untuk mencela Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Qala ay syara'na lakum istiqbal al-Ka'bah al-musyarrafah. Maknanya, kata Imam Sa'di, seolah-olah Allah menyatakan kami telah mensyariatkan kepada kalian menghadap ke arah Ka'bah al-musyarrafah. Liyan qati'ankum ihtijajin nas min ahli al-kitabi wal musyrikin. Untuk apa? Untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan jalan bagi ahlul kitab dan kaum musyrimin, untuk kaum musyrikin untuk berhujjah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu law baqiya mustaqbilan Baitul Maqdis, maka jika Nabi kita alaihi salatu wasallam terus menghadap ke arah Baitul Maqdis bagaimana awalnya, la tawajjahat alaihi al-hujjah, maka pada saat itu akan tertujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah bagi manusia, akan ada hujjah bagi manusia. Kenapa? Qala fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabihim anna kiblatahu al-mustaqirrah hiya al-Ka'bah al-Baitil Haram. Karena di dalam pemahaman ahlul kitab yang benar dalam kitab mereka bahwasanya kiblatnya adalah Ka'bah, Baitullahil Haram. Karena kiblat tersebut Ka'bah dan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan diperintahkan untuk menghadap ke arahnya ketika melaksanakan sholat. Maka ini ada pada kitab suci ahlul kitab. Ya. Qala wal musyrikun yarawna anna min mafakhirihim hadzal baitul azim. Begitu juga kaum musyrikin. Kaum musyrikin mereka menganggap bahwasanya sesuatu yang mereka banggakan adalah Baitullah, Ka'bah. Ini dianggap mulia. Oleh karenanya mereka dahulu kaum musyrikin meletakkan berhala-berhala mereka di sekitaran Ka'bah. Tidaklah itu mereka lakukan kecuali mereka mengagungkan Ka'bah Baitullahil Haram. Bahkan mereka menghadap ke arahnya, mereka tawaf di sekitarnya. Ini menunjukkan pengagungan mereka terhadap Ka'bah al-Musharrafah. Wa annahu min millati Ibrahim. Begitu juga Ka'bah adalah bekas daripada millah Ibrahim. Wa annahu idza lam yastaqbilhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawajjahat nahwahu hujajuhum. Maka dengan itu, jika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka di sana ada kesempatan. Hujjah mereka akan ditujukan, akan disampaikan untuk mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya di sini Allah sedang melindungi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan juga ahli Alkitab. Wa qalu, dan mereka akan menyatakan, kaifa yadda'i annahu 'ala millati Ibrahim? Bagaimana Muhammad ini mengaku berada di atas millahnya Ibrahim? Nabi Muhammad ketika menyatakan ana 'ala millati Ibrahim, kok bisa Muhammad mengaku demikian? Wa huwa min dzurriyyatihi, dan Muhammad adalah keturunannya. Nah, ini tidak diragukan lagi. Mereka semua tahu, ya ahlul kitab dan kaum musyrikin, mereka faham bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah keturunan Ibrahim alaihi assalam. Wa qad taraka istiqbal qiblatah. Bagaimana kok seperti ini dia tinggalkan, tidak menghadap ke arah kiblat yang telah dibuat oleh Ibrahim atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fabistiqbalil Ka'bah qamatil hujjah ala ahlil kitab wal musyrikin. Maka dengan perintah Allah kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menghadap ke arah Ka'bah, dengan itu telah ditetapkan hujjah atas mereka. Ya, jadi tidak ada celah untuk mereka menyerang Nabi Muhammad, namun Allah secara langsung yang menyampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah hak yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wanqata'at hujajuhum 'alaihi, maka terputus jalan, ya, jalan bagi kaum musyrikin dan ahlul kitab untuk berhujjah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man zalama minhum, kecuali siapa yang zalim dari mereka. Ya, siapa yang zalim dari mereka. Ai man ihtajja minhum bihujjatin wa huwa zalim fiha. Yaitu orang-orang yang berhujjah, maksa mencari-cari ya untuk berhujjah, dan dia zalim pada hujjah yang ia sampaikan. Walaupun perkara itu tidak ada pada diri seseorang, maka mereka pun sampaikan. Nah, ini orang yang terdapat padanya penyakit. Illal ladzina zalamu, kata Allah, kecuali mereka yang zalim, maka tidak akan bisa kita ikuti mereka. Kenapa? Karena mereka selalu mencari-cari apa? Mencari-cari kesalahan kita. Ya, mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan apa? Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridha atasmu wahai Muhammad orang-orang Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Maka mereka lah bagian daripada orang-orang yang zalim. Begitu juga di sini kita mengambil pelajaran. Ya. Orang-orang yang zalim di dalam berhujjah, maka mereka akan mudah mencari-cari celah, mencari-cari jalan ya untuk menjatuhkan kita. Ya, mencari-cari aurat di mana ini? Ya. Ini perkara yang terlarang. Nas'alullah as-salamah. Karena ada sebagian daripada manusia ya minan nas, fulan minan nas. Ya. Tugasnya atau kegemarannya, bahkan kita katakan kegemarannya mencari-cari kesalahan saudaranya. Bil akhas ya, secara khusus kesalahan para duat, kesalahan para dai, kesalahan para ulama bahkan ya. Kesalahan para ulama Dan ini terbukti dengan apa? Dengan data, ya, dengan data. Dengan data dan dengan suara, dengan perbuatan dan fakta, ya. Fakta di lapangan, ya. Setiap fulan minan nas melakukan sebuah kesalahan, catat, catat, catat, ya. Demikian keadaannya. Ini fulan kesalahannya ini. Ketika ada satu hal kemudian akan disampaikan, Anda begini, antum begini, antum begini. Ini namanya tatabbu' aurat. Ya, bukan begitu Islam mengajarkan kita. Islam mengajarkan kita adalah ingkarul mungkar. Kapan kita melihat sebuah kemungkaran, maka kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang keluar dari tengah manusia. Sebabnya apa? Karena kalian ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, engkau melarang dari perkara yang mungkar, yaitu ingkarul mungkar. Setiap ada kemungkaran, wajib bagi setiap muslim untuk mengingkarinya, bukan dicatat, ya. Bukan apa? Bukan dicatat, catat, catat 1 2 3 4, ya. Dikumpulkan. Kapan dia bertaubatnya? Ketika Anda lihat saudara Anda tergelincir, maka bantulah dia. Maka inilah fungsinya. Apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, al-muslim mir'atu akhi. Seorang muslim itu kaca bagi saudaranya. Kapan dia melihat kotoran dari wajahnya ketika ngaca, maka dibersihkan, diperbaiki, dinasehati dengan cara yang baik, bil hikmah dan mau'izhatil hasanah. Bukan dengan disikapi, bukan dengan diboikot, bukan dengan dijatuhkan, ya. Maka ini adalah perkara yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah radhiyallahu an, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man tatabba'a aurata akhihil muslim, barang siapa yang mencari-cari aurat saudaranya sesama kaum muslimin, maksudnya mencari aurat yaitu kesalahan, bukan aurat-aurat secara hakiki lah, namun yang dimaksud adalah barang siapa yang mencari-cari fulan kesalahannya ini, fulan alan kesalahannya ini, pernah menyatakan demikian ketergelinciran lisannya, semuanya dicari kesalahannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatabba Allah auratahu, maka Allah pun akan mencari kesalahan dia. Yafdhahu, Allah akan tampakkan. Walau fi baitihi, walaupun dia ada di rumahnya, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan dirinya. Karena ya ikhwan rahimakumullah, mustahil ya ada di muka bumi ini seorang pun yang selamat dari sebuah kesalahan. Manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, zaluman jahula, zalim dan jahil. Manusia jiwanya ammaratun bisu, jiwanya memerintahkan dirinya kepada kejelekan. Manusia khata, manusia sebagaimana namanya, ya, namanya insan karena dia sering lupa, diambil dari kata nasya, sering lupa, sering salah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini terdapat bahwasanya manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Mustahil ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Lantas bagaimana? Ya dinasehati. Ya, dinasehati. Terkadang sebagian orang tidak ada nasihat, tidak ada penyampaian kepadanya. Tahu-tahu main apa? Main potong saja. Sudah, ini dibuang saja. Tak boleh ngajar. Fulan, sudah, antum berhenti. Ya. Ketika dia nyampaikan hujjah, kenapa saya kok tidak boleh mengajar? Oh begitu, dikeluarkanlah catatannya. Ya. Saya teringat kepada hadithul bitaqah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memaparkan kesalahan seseorang pada sebuah catatan. Catatan kejelekan semuanya. Namun ada sebuah kalimat, la ilaha illallah, yang mengungguli semua kejelekan yang ada. Ala kulli hal, ini barakallahu fikum, keadaan manusia ya. Maka terdapat bantahan bagi manusia yang punya sifat seperti ini ya. Karena ada orang yang punya sifat seperti ini, dan ini hakikatnya adalah sebuah apa? Sebuah penyakit. Sebuah penyakit yang harus diobati, harus pergi ke dokter yang seperti ini. Qala, lanjut kembali, illa man zalama minhum, kecuali siapa yang zalim. Yaitu dia berhujjah, berusaha mencari hal, menyampaikan argumen kepada orang lain untuk apa? Untuk menjatuhkan saudaranya, untuk menjatuhkan saudaranya secara zalim. Walaysa laha mustanadun illa tiba'il hawa wadh-dhulm. Dan tidak ada sandaran dari hujjah yang mereka bawa, yaitu orang-orang yang membenci kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan kaum musyrikin, kecuali apa? Kecuali mengikuti hawa nafsu dan kezaliman. Nah, di dalam Al-Quran sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari bahaya mengikuti hawa nafsu. Kata Allah, wala tattabi'il hawa, jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Kata Allah, fayudhilluka an sabilillah. Maka dengan itu ketika anda mengikuti hawa nafsu, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menuhankan atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat, wahai Muhammad, mereka-mereka yang telah menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya? Maka yang demikian ini Allah akan berikan uqubah. Allah akan balas mereka. Dengan apa? Adallahu Allah ala ilm. Allah akan sesatkan dia di atas ilmu. Ya, disesatkan oleh Allah di atas ilmu. Dia tahu ilmunya, namun Allah akan semakin buat dia sesat. Karena dia telah menjadikan akalnya, telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesuatu yang menghukumi perkaranya. Ya, ini perkara yang amat sangat berbahaya. Qala fa hadza la sabila ila iqna'ihi wal ihtijaj 'alaihi. Maka orang yang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, tidak ada jalan kita untuk membuat dia senang. Perkara yang membuat dirinya senang, ya, orang-orang yang zalim ini yang disebutkan dalam ayat ini, illal ladzina zalamu, ya, ini sifatnya umum karena ayat ini walaupun ditujukan kepada ahlul kitab dan kaum musyrikin, namun dengan keumumannya, al-ibrah bi'umumil lafzi, ya. Orang-orang yang seperti ini yang mencari-cari kesalahan orang lain, berhujjah, mencari bagaimana caranya dia bisa menang dalam berargumen, maka tidak ada jalan bagi kita untuk membuat dia senang kecuali kita mengikutinya, tunduk di bawah kakinya. Ya, itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan seperti ini. Maka kata beliau, tidak ada, buat apa kita berusaha untuk menyampaikan hujjah kepadanya, sedangkan keadaannya dia menuhankan hawa nafsunya, keadaan dia senang berbuat zalim, keadaan dia berusaha untuk menjatuhkan saudaranya dan senantiasa tunduk kepada dirinya. Ya, buat apa kalau begitu? Kita sampaikan hujjah demi hujjah, bayyinah demi bayyinah. Ya, tidak akan berhenti dia, akan selalu seperti itu sampai manusia pun tunduk di hadapannya. Qala wa kadzalika la ma'na li ja'li syubhati allati yuridunaha ala sabilil ihtijaj mahallan ya'ubuhu laha. Begitu juga ya, enggak perlu kita menjadikan syubhat-syubhat mereka yang mereka bawa, yang mereka sampaikan, ya, untuk kita ambil hati, ya. Enggak perlu kita kasih tempat buat mereka yang seperti ini. Biarkan saja. Sudah. Mereka mau bicara apa? A, B, C sampai Z. terserah, ya terserah. Maka tidak ada tempat bagi mereka. Wala yulqa lahabal, begitu juga jangan diperdulikan yang seperti ini, kata beliau rahimahullah. Subhanallah. Qala falihadha, qala ta'ala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala takhshawhum, maka jangan kalian takut kepada mereka, orang-orang yang zalim tadi. Jangan pernah kalian takut. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Artinya perkara kita, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ridho manusia, ya, sebagaimana sering kami sampaikan, ghayatun la tudrak, ya, sebuah tujuan akhir yang tidak pernah kita bisa untuk membuat mereka senang semuanya. Satu dengan yang lainnya berbeda. Fulan keinginannya begitu, Alan keinginannya begini. Tidak bisa kita mendapatkan semua yang diinginkan oleh manusia. Sedangkan ridha Allah adalah ghayatun la tutrak, adalah sebuah tujuan akhir yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Jadi kata Allah, fala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li anna hujjatahum batilah. Baik. Naam. Insyaallah kita berhenti sampai di sini. Kita cukupkan. Dan kita lanjutkan kembali biiznillah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa, masih lumayan banyak apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Sa'di rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar wa nukmil al-baqiyah fi waqtin lahiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.